Saya punya tetangga yang sering kali melihat jin dengan berbagai bentuk dan mendengar suara-suara aneh, baik di rumah, di jalan, dan di tempat-tempat umum. Dan dia merasa takut, sedang orang yang lain tidak melihat. Pertanyaan saya, apakah ini kelebihan atau gangguan? Apakah orang ini mengetahui perkara gaib? Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Asyurul khurrahimakumullah, disebutkan di sini bahwa dia merasa takut. Ya. Ayuhal ikhwatu fillah, asal hukumnya jin itu enggak bisa dilihat. Ya, dalam bentuk aslinya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Ya, iblis, syaitan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat. Kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi asalnya bahwa jin merupakan alam yang mereka punya alam sendiri yang kita tidak bisa melihat mereka dalam wujud aslinya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada jin untuk bisa berubah-ubah. Ya, berubah-ubah bentuk. Nah, pada saat jin melakukan perubahan-perubahan bentuk tersebut, ya, kadang-kadang bisa dilihat oleh sebagian, tidak kepada sebagian yang lain. Bisa dilihat oleh sebagian, tidak kepada sebagian yang lain. Nah, atau bisa pula dilihat secara umum. Nah, dan itu terjadi dalam banyak keadaan. Nah, dalam banyak keadaan. Nah, dan ada pula yang menyebutkan bahwa khusus untuk para nabi dan rasul, mereka bisa melihat wujud jin itu dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Nah, seperti Sulaiman alaihissalam yang memiliki anak buah, di antara anak buahnya dari kalangan jin yang dipekerjakan. Nah, menunjukkan bahwa itu bisa dilihat. Nah, namun ketika dia berubah, kadang jadi ular, kadang jadi manusia. Dalam peristiwa perang Badar disebutkan bahwa dia berubah menjadi Suraqah bin Malik bin Jushum. Naam, dan dilihat oleh manusia. Jadi apabila mereka berubah memungkinkan untuk dilihat. Nah, adapun pada saat dalam wujud aslinya apakah bisa dilihat atau tidak, ini memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan memungkinkan. Ada sebagian yang mengatakan itu khusus para nabi dan rasul. Namun ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna ifritan," bahwa ada jin namanya jin ifrit. Ya, yang dimaksud ifrit yakni jin yang apa? Yang durhaka, ya. Jin yang durhaka. Itu ingin merusak apa? Ingin merusak salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam sedang mengerjakan salat. Wa innallaha amkanani minhu fadu'tu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku, fadu'tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencekiknya. Aku pun mencekik jin ifrit tersebut. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, falaqad hamantuhu an arbitahu bi thariyatin min sawaril masjid. Aku berkeinginan untuk mengikat jin ini, ya. Setelah dicekik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin mengikat jin ini di salah satu tiang masjid dari tiang-tiang masjid yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tusbihu fatanzuru ilaihi ajma'un. Sehingga di pagi hari kalian bisa melihat semua, ya, gimana rupa jin itu. Bagaimana rupa jin tersebut. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Lalu aku mengingat perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di." Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada orang setelahku. Karena waktu itu Sulaiman alaihissalam menguasai bukan hanya manusia tapi juga jin dikuasai oleh Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyaingi Sulaiman alaihissalam dalam hal ini, maka dilepaskan. Faraddahu Allah khasian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia dalam keadaan hina dan direndahkan. Yang menjadi syahid di sini bahwa memungkinkan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir saja mengikatnya lalu kemudian membiarkan kaum muslimin akan melihat jin tersebut pada saat itu. Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa jin itu memungkinkan untuk dilihat. Apakah itu merupakan kelebihan atau penyakit? Ya, disebutkan dalam pertanyaan dia merasa takut. Ya, berarti kan itu gangguan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya itu adalah syaitan yang memang dia menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memungkinkan sebagian mungkin bisa melihat jin. Naam. Apakah dia saleh ataukah dia tidak saleh? Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini. Maka beliau menjawab walaysa fihi. Naam, setelah beliau menjelaskan, ya. Kata beliau walaysa fihi annahu la yarahum ahadun minal insi bihal. Dan di dalam ayat itu tidak terdapat makna bahwa manusia tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Bal qad yarahum as-salihuna wa ghairu as-salihin. Bahkan jin itu terkadang bisa dilihat baik orang-orang yang saleh ataukah orang-orang yang tidak saleh pun bisa melihatnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang wajib apabila seorang merasa takut mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa taala.